Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bab fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Bab tentang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan telah membahas ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yakni surat Ali Imran ayat 104, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang mereka menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung nanti di kehidupannya di akhirat. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kata Allah Azza wa Jal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kalian khaira ummatin, adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keumuman manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada al ma'ruf, perkara-perkara kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Ayat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan, maka ayat ini berisi pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di dalamnya, kita termasuk bagian darinya. Kata Allah Azza wa Jal, kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, adalah khaira ummatin, umat yang terbaik, golongan manusia yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah keumuman manusia. Coba lihat, umat Islam diberikan sifat yang terpuji oleh Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik yang pernah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tentunya pujian ini, keistimewaan ini bukan tanpa alasan. Dan tidak semua bagian dari kaum muslimin akan dengan mutlak mereka memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan pujian tadi, keutamaan tadi dengan sesuatu setelahnya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah sifat apa yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji umat ini, mengutamakan umat ini, mengunggulkan umat ini dibandingkan umat-umat yang lain. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ternyata sifat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hal itu karena kalian mau saling memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Ini sifatnya. Ini yang menjadikan umat ini dipuji, diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah umat yang saling memerintahkan, mau untuk saling memerintahkan dan mau untuk saling melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Maka ya ayyuhal fil rahimani wa rahimakumullah, jika kita tidak mengambil sifat tersebut, kita tidak berusaha untuk menjadikan diri kita termasuk bagian dari orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan, termasuk bagian daripada orang-orang yang melarang dari kemungkaran, maka pujian itu tidak akan kita dapatkan. Kita tidak termasuk umat yang istimewa yang dikeluarkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, Allah lanjutkan, wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia terbaik yang pernah dikeluarkan, yang dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal ke atas muka bumi ini, mereka menyandang dua sifat. Sifat yang pertama adalah tadi, mau memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Sifat yang kedua, mereka memperhatikan keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tidak terbatas hanya pada keimanan kepada Allah, tetapi segala konsekuensi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Beriman terhadap rukun-rukun yang lain. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melazimkan kita harus beriman kepada kitab-kitabnya. Kita harus beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah. Kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dari rukun iman yang ada. Nah, ini yang menjadi keistimewaan dari umat ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi. Kalau kita perbandingkan, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, dengan umat yang lain, contoh saja Bani Israel. Bani Israel itu, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan kepada mereka. Tapi toh ternyata itu tidak menjadikan mereka lebih baik dibandingkan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang mereka. Coba kita lihat sifatnya apa, sehingga ada perbedaan yang cukup signifikan. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunggulkan umat Islam dibandingkan Ahlul Kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-113, dua ayat setelah ayat yang kita bahas. Kata Allah Azza wa Jal, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-layli wa hum yasjudun. Laisu sawa'a, kata Allah, mereka itu bukan umat yang sama. Min ahlil kitab, dari ahlul kitab, ummatun qa'imatun, ada di antara mereka sekelompok orang, sekelompok manusia, yatluna ayatillah, yang mereka mau membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka mau membaca, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam kitab suci mereka. Ana al-layli wa hum yasjudun, bisa mereka membaca firman itu sepanjang malam dalam kondisi bersujud sepanjang malam. Ini pada ayat yang ke-113. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang ke-114 masih tentang sifat mereka. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Sekilas sifatnya sama, tapi ternyata berbeda. Apa bedanya? Perhatikan urutan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul kitab, yang pertama menjadi keistimewaan mereka adalah ummatun qaimatun yatluna ayatillah, yaitu umat yang bisa mereka menegakkan untuk selalu membaca firman Tuhannya, firman Rabb-nya. Dan itu mereka bisa menghidupkan malam dengan membaca firman tersebut, bersujud, beribadah, menyibukkan diri mereka dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beriman, mereka juga memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Tapi itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir. Sedangkan umat Islam diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sifat utama mereka, yaitu orang-orang yang betul-betul memperhatikan perkara al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Berbeda fokusnya. Berbeda apa yang mereka utamakan. Meskipun itu sama, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membedakan antara umat ini dengan ahlul kitab. Maka ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, saling memerintahkan kepada kebaikan dan saling melarang dari kemungkaran. Memerintahkan kepada kebaikan saja tidak cukup, atau melarang dari kemungkaran saja tidak cukup. Ketika kita ingin menjadi seorang yang baik, ingin menjadi seorang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, kamu perintahkan orang lain kepada kebaikan dan kamu siap diperintah kepada kebaikan. Kamu larang orang lain dari kemungkaran dan kamu siap untuk menerima dari orang lain jika mereka melarang terhadap satu kemungkaran yang kamu lakukan. Seperti ini yang akan menjadikan diri kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memiliki keutamaan, sebagai orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 199. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Azza wa Jalla, khudzil 'afwa. Selalu ambillah maaf dari orang lain. Artinya mudahlah engkau memberikan maaf kepada orang lain. Dalam hubungan bermuamalah antara sesama manusia, antara sesama muslim, antara sesama ahli sunnah, sesama salafi, tentunya tidak akan mungkin dalam hubungan muamalah itu terus berjalan mulus-mulus saja, terus berjalan baik-baik saja. Tidak akan mungkin, pasti akan ada batu ganjalan, baik ganjalan kecil ataupun batu besar yang menjadi sandungan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini agar kita menjadi seorang muslim itu mudah memberikan maaf terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini, khudzil afwa, ambillah maaf itu dari manusia. Wa'mur bil 'urfi. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah kepada al-'urf. Al-'urf yang dimaksud adalah al-ma'ruf, ai wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah kepada perkara-perkara kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan a'rid, berpalinglah engkau 'anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki ilmu, sampaikan kepada dia ilmu. Kalau dia menerima ilmu itu, walhamdulillah, dia mengamalkan ilmu tersebut, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat yang kita berikan. Tetapi ketika engkau melihat sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang tidak memiliki ilmu, kemudian kamu berikan ilmunya dan dia mendebat, atau kamu berikan ilmunya dia tidak mau menerima ilmu tersebut, kemudian cenderung memusuhi kita yang menyampaikan ilmu, maka kata Allah, a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh itu. Tidak perlu dilanjutkan berdebat, tidak perlu untuk ditanggapi apa namanya ajakan debatnya dan seterusnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang yang beriman itu, sifat baik mereka, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang jahil yang mendebat mereka, maka mereka hanya akan mengucapkan salaman. Artinya apa? Tinggalkan, ucapkan assalamualaikum, tinggalkan debat. Kalau mau ilmu, sampaikan ilmu. Kalau dia tahu ilmu, kita tidak tahu, terima ilmu itu. Tetapi kalau hanya berdebat untuk mengunggulkan bahwa saya pandai berbicara, untuk mengunggulkan bahwa saya ini lebih begini, lebih begitu, tinggalkan orang itu. Jangan layani ajakan debatnya, jangan ditanggapi. Tinggalkan saja, berpalinglah engkau, pergi kepada perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan kepada engkau. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ayat yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-74. Oh, afan, ayat yang ke-71, kata Allah Azza wa Jalla, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Al mu'minun, laki-laki yang beriman, wal mu'minat, dan wanita-wanita yang beriman, ba'duhum, sebagian dari mereka, awliya'u ba'din, adalah wali bagi sebagian lainnya. Artinya mereka adalah menjadi wali antar sesama mereka, orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman wanita. Apa sebabnya? Kata Allah Azza wa Jal, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Mereka adalah orang-orang yang mau saling mengajak kepada kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang mau saling melarang dari kemungkaran. Tayyib. Lihat ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini lagi-lagi contoh di mana Allah Subhanahu wa taala memuji, di mana Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan, memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman. Mereka itu menjadi wali, menjadi penolong, menjadi pelindung terhadap sesamanya, sesama orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Dan yang mendorong mereka untuk menjadi pelindung sesamanya, penolong sesamanya, adalah karena mereka mau menjadi orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf, selalu mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil mungkar, dan melarang daripada perkara yang mungkar. Tayyib. Ayat ini kalau antum lihat di dalam Al-Qur'an, dia berseberangan dengan ayat lain di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang munafikin, al munafikin wal munafiqat, ba'dhum min ba'din. Mereka itu sebagian adalah bagian daripada yang lainnya. Tidak disebutkan kata aulia. Kenapa? Karena sesama mereka akan menanggung dosa satu sama lain. Kenapa orang munafikin itu kemudian mendapatkan apa namanya celaan dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sering kita ulang-ulang di majelis-majelis di mana tempat kaum munafikin, mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan nar. Apa sebabnya? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak jujur hatinya dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah mereka orang-orang yang tidak peduli dengan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar. Mereka berkomunitas, mereka mendekat, mereka berbaur, bermuamalah dengan orang-orang yang beriman. Bahkan mereka bermuamalah, berbaur dengan Nabi SAW, tapi bukan tujuan karena ikatan keimanan mereka, ikatan keyakinan yang sama di antara mereka, ikatan cinta yang sama di antara mereka. Tetapi karena mereka mengharapkan sesuatu kepentingan pribadi, sesuatu keuntungan pribadi yang mereka inginkan tatkala bergabung di komunitas orang-orang yang beriman. Nah, seperti ini akhirnya mereka ba'duhum mim ba'd, masing-masing adalah bagian dari yang lainnya, menanggung dosa daripada yang lainnya. Sementara orang-orang yang beriman tidak, mereka adalah orang-orang yang menjadi wali, menjadi pelindung, menjadi penolong terhadap sesama mereka. Tayyib. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan setelah membahas ayat ini, kata beliau rahimahullah, wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil, ala anna wadhifatal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, bahwa tugas al amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wan nahi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, laisat khassatun birrijal, bukan hanya terbatas pada laki-laki. Laki-laki dengan sama laki-laki ataupun laki-laki yang beriman memerintahkan atau melarang dari kemungkaran terhadap wanita yang beriman yang di bawah pertanggungan jawabnya saja dan seterusnya, tidak. Tapi kata beliau, ini menunjukkan umum. Laki-laki yang beriman sesama mereka, mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Demikian juga wanita-wanita yang beriman di antara sesama mereka juga harus menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kata beliau, bal hattan nisa alaihinna an ya'murna bil ma'ruf wa yanhina 'anil munkar. Bahkan wajib atas para wanita mereka memerintahkan kepada perkara kebaikan antar sesama mereka, dan mereka saling melarang dari kemungkaran antar sesama mereka. Walakin fi huqulin nisa laisa fi majami'ir rijal wa fi aswaqir rijal. Tetapi al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar yang dilakukan oleh wanita itu sifatnya lebih sempit dibandingkan tanggung jawab yang ada di pundak laki-laki. Kalau laki-laki sifatnya umum, sifatnya lebih luas dan cakupannya juga lebih luas, sementara wanita kewajiban mereka terhadap al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar terbatas, yaitu bukan fi majami'ir rijal, bukan di tempat di mana di sana banyak laki-laki. Kemudian mereka dengan alasan saya ingin memerintahkan kepada kebaikan keluar mendatangi laki-laki, memerintahkan kepada mereka kepada kebaikan, atau keluar mendatangi laki-laki menunjukkan bahwa mereka melakukan kemungkaran demikian-demikian di hadapan para laki-laki. Yang seperti ini bukan tugas mereka. Thayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-78. Qala ta'ala lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'inal ladhina kafaru, telah dilaknat orang-orang yang kafir itu, min bani Israel, dari bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Dawud alaihissalam dan melalui lisannya Isa ibni Maryam alaihissalam. Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah melalui lisannya Dawud dan lisannya Isa ibni Maryam. Laknat, sudah sering kita bahas, adalah at-tardu wal ibad an rahmatillah, yaitu ketika seseorang dijauhkan dan dicegah dari mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang terlaknat, yang terusir, tertahan, tercegah untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat semenjak zamannya Daud, kemudian keturunannya Daud, dan terakhir sebelum datangnya Muhammad SAW, mereka terlaknat melalui lisan Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sebabnya? Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan hanya kemutlakan laknat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan sifatnya. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya kita bahas, ketika Allah memuji umat ini juga Allah sebutkan sifatnya. Nah, dalam masalah laknat yang turun kepada Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang pertama, dzalika, hal itu, yaitu turunnya laknat kepada mereka, bima asaw, disebabkan karena mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat, selalu menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai kepada mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Ada perintah datang kepada mereka, mereka hanya qalu sami'na wa asoina, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Mereka katakan sami'na, kami mendengar perintah itu. Tapi kalau orang yang bertakwa, orang yang beriman, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Tapi mereka tidak. Mereka dengan terang-terangan mengucapkan di hadapan nabinya, sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami bermaksiat, tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Nah, ini sebabnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah kaum orang-orang yang melampaui batas. Sudah bermaksiat melampaui batas. Berhenti sampai di situ tidak. Sifat yang ketiga dalam ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kanu la yatanahauna an munkarin fa'aluh. Mereka itu adalah orang-orang yang dahulunya la yanhauna an munkarin fa'aluh. Tidak mau melarang dari satu kemungkaran yang mereka lakukan. Dari satu kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, tidak mau melarang, biarkan saja. Yang penting dia bagian dari Bani Israel, dia keturunan dari Israel, mereka adalah bagian dari kita. Tidak usah dilarang, biarkan dia berbuat sesukanya. Musuh kita bukan Bani Israel, tapi orang-orang di luar Bani Israel. Ini alasan yang ketiga kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Lalu kata Allah Azza wa Jal, sungguh jelek apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut dengan menyebutkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perkara kejelekan, dengan penegasan labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jeleknya apa yang mereka lakukan. Apa tadi kejelekan itu? Mereka bermaksiat, tidak mau taat kalau ada perintah, tidak mau dilaksanakan, ada larangan tidak diperdulikan larangannya. Yang kedua, mereka melampaui batas. Ketika ada aturan tidak boleh untuk mencari ikan di hari Sabat, mereka mencari ikan di hari Sabat. Caranya tidak langsung mencari ikan di hari Sabat tuh, di hari Sabat, tapi pasang jaring di sore hari Jumat, dipanennya pagi hari Ahad. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengakali syariat. Dan seperti itu kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah betapa seringnya mereka melakukan yang demikian, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan laknat kepada mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya masakh di tengah-tengah mereka. Apa itu masakh? Yaitu diubah orang-orang atau sekelompok orang dari mereka Bani Israel yang tadinya manusia, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala qiradatan wa khanazir, menjadi monyet dan babi. Itu terjadi dalam Al-Maidah, disebutkan seperti itu. Dalam Al-Baqarah juga disebutkan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian itu menjadi kera-kera yang hina. Terjadi berubah dari kesempurnaan manusia menjadi wujudnya monyet, menjadi wujudnya babi. Hewan yang selalu direndahkan sampai hari kiamat. Tayyib. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah, sifat atau sebab yang menjadikan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah tentang sekali lagi wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Wajibnya kita memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Demikian juga kita harus siap ketika diperintah kepada kebaikan, dan kita juga harus siap ketika dilarang dari satu kemungkaran yang kita lakukan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Kahfi ayat ke-79. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah hai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa yang mau dia boleh beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang mau dia boleh untuk kufur, menjadi kafir, tidak usah menjadi orang yang beriman. Enak kan? Enak. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Allah sudah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-haq, dan al-haq itu bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah turunkan bersama beliau mukjizat yang banyak semenjak Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, sampai di Madinah pun masih Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama beliau Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat beliau sampai nanti datangnya hari kiamat. Sedemikian banyak sarana untuk menyampaikan kebaikan, sarana untuk mengenalkan al-haq kepada manusia. Maka setelah semua itu diterima oleh Muhammad SAW, lalu disampaikan oleh beliau kepada kita umatnya, kita tinggal memilih. Kalau kita mau, silahkan ikuti apa yang disampaikan oleh beliau SAW tadi. Ambil itu sebagai pedoman. Kitab Allah Subhanahu wa taala, ambil itu sebagai petunjuk hidup kita. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jika engkau tidak mau, silahkan milih. Falyakfur. Kafirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak apa yang dibawa, menolak apa yang datang dari Muhammad SAW dan tidak peduli dengan keberadaan Al-Qur'an. Tidak usah dijadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memilih di sini, Allah Subhanahu wa taala tutup akhir ayatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiquha. Silakan kamu mau pilih, mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi inna a'tadna, kami telah menyiapkan lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim, naron, neraka. Ahata bihim suradiquha, yang akan meliputi mereka rasa sakitnya itu. Jadi diancam. Kalau mau mengikuti kebenaran, kebahagiaan kamu dapatkan. Tapi kalau mau memilih untuk kafir, silahkan. Tapi kami telah menyiapkan neraka. Kalau orang yang cerdas, tidak kemudian loh Allah saja memberikan pilihan kok. Tidak harus kita beriman. Saya tidak harus mengikuti Muhammad SAW. Saya tidak harus masuk Islam. Iya. Silahkan kamu memilih. Tidak ada paksaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Baqarah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama Allah. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Telah jelas yang namanya petunjuk dari kesesatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan semuanya kepada Muhammad dan Muhammad telah menyampaikan semuanya kepada kita. Sehingga jelas mana jalan kebaikan, mana jalan hidayah, mana kesesatan, mana kemaksiatan. Silakan memilih. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-94. Kata Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fasda' bima tu'mar. Hai Muhammad, lakukan apa yang kamu diperintahkan kepadanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW untuk menyampaikan al-haq tadi, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyampai berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyampai berita peringatan dari orang-orang yang memilih untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah engkau hai Muhammad dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendorong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Maka faedahnya kepada kita demikian juga. Ketika kita mengetahui al-haq, kita telah mengenal al-haq dan kita telah meyakini al-haq, kita telah mengikuti al-haq, maka berikutnya adalah sampaikan al-haq itu kepada orang lain. Ini tugas kita, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, menunjukkan orang lain kepada jalan kebenaran. Fasda' bima tu'mar. Lakukan saja apa yang diperintahkan kepada engkau. Masalah orang itu akan mengikuti kita bukan urusan kita. Masalah orang itu akan kemudian menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan urusan kita. Maka jangan engkau disibukkan tentang apa hasil dakwah saya, apa hasil ilmu yang saya sampaikan. Tapi teruslah menyampaikan ilmu, teruslah berdakwah dengan cara apapun, dengan wasilah apapun yang kau bisa. Sampaikan dakwah itu, sampaikan al-haq itu kepada manusia dan fokus hanya pada tujuan itu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 165. Kata Allah Azza wa Jal, "Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'" وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Kata Allah Azza wa Jal, anjayna. Kemudian kami menyelamatkan alladzina yanhauna 'anissu. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Orang-orang yang mereka mau melarang dari kejahatan, dari keburukan. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa akhadna alladzina zalamu. Dan kemudian kami akan azab, kami akan hukum alladzina zalamu, orang-orang yang mereka berbuat kezaliman, bi'adzabin ba'isin, dengan siksa yang pedih, siksa yang keras, bima kanu yafsukun, disebabkan kefasikan yang mereka lakukan. Ini ayat terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menyelamatkan orang-orang yang mereka mau melarang orang lain dari perkara-perkara mungkar. Dan ketika mereka tidak mau melaksanakan itu, berarti mereka adalah orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena tidak merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak, menyeru, mendorong orang lain kepada kebaikan, atau melarang, mencegah mereka dari perkara-perkara kemungkaran. Nah, pilihannya ada pada kita. Kalau ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau orang yang mau amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar. Tetapi kalau engkau tidak mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau orang yang zalim. Itu orang yang menelantarkan syariat Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka ancamannya adalah wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kamu menjadi orang yang fasik, dan kata Allah, kami akan siksa, kami akan hukum orang-orang yang berbuat zalim itu dengan azab yang keras. Allah taala a'lamu bis-shawab. Lalu kata An-Nawawi rahimahullah, wal ayatu fil bab kathiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang lain di dalam bab ini sangat banyak jumlahnya di dalam Al-Quran, dan itu telah diketahui oleh orang-orang yang mau membaca kitabullah azza wa jal. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.